إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kita kenikmatan demi kenikmatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Islam adalah agama yang penuh dengan kemuliaan. Islam adalah agama yang penuh dengan keindahan. Islam dibangun di atas akidah tauhid yang bersih dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan. Membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Allah taala berfirman, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, peribadahanku, hidup dan matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Islam mengajarkan ibadah yang mudah. Islam tidak mengajarkan sesuatu yang tidak dimampui oleh manusia, tidak. Tetapi Islam mengajarkan kemudahan demi kemudahan, ya, sehingga manusia dalam keadaan lapang, sehingga manusia dalam keadaan mampu untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Islam mengajarkan muamalah yang di situ ada keadilan, yang tidak ada kezaliman padanya. Dan juga Islam mengajarkan akhlak yang mulia, akhlak yang karimah. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dan juga Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim. Ya, dan juga Imam Bukhari, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akhyarikum ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya di antara orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan juga Rasul alaihi salatu wasallam pernah berpesan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, ya, ittaqilla haitsuma kunt wa atbi sayyata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Dan iringilah kesalahan-kesalahan kalian dengan kebaikan yang dengannya bisa terhapus kesalahan-kesalahan kalian. Dan pergaulilah manusia, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian ikhwan fillah azani Allahu ayyakum. Rasul alaihi salatu wasallam juga bersabda dalam riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Innal mu'min la yudrika bi husni khuluqihi darajatal shaim wal qa'im." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin bisa menggapai kedudukan seorang yang senantiasa berpuasa dan senantiasa sholat dengan kebaikan akhlaknya. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in afqalu fil mizani min husnil khuluq." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya daripada baik akhlak, baiknya akhlak seseorang. Akhan fidina azani Allah wa iyyakum. Dan Rasul alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Tirmizi bersabda, "La yadkhulul jannah al-jawwaz wal al-ja'dhari." Kata Rasul sallallahu, tidak akan masuk surga seseorang yang kaku lagi keras, seseorang yang keras akhlaknya, yang kaku tabiatnya. Rasul sallallahu menyatakan tidak akan masuk ke dalam jannah seseorang yang keras dan kaku. Akan fidina azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-19, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Pergaulilah istri-istri. Pergaulilah mereka dengan baik." Ya, "fa'asa an takrahu syai'an." Bisa jadi engkau mendapati sesuatu yang kalian tidak sukai pada diri mereka, tetapi di situ ada kebaikan yang besar. Akhan fidina azani Allahu ayyakum. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis yang hal ini menjadikan tolak ukur seseorang. Rasul SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sesempurna keimanan seorang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Akhan fidina azakumullah. Disebutkan oleh ahlul ilm, ya, bahwasannya hal ini bisa menjadi tolak ukur ketika seseorang dalam keadaan berbuat baik kepada istrinya, mempergauli mereka dengan kebaikan, lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, maka tentunya ini adalah orang yang terbaik di antara manusia. Dan juga menjadi tolak ukur ketika seseorang, seorang lelaki, seorang suami, dalam keadaan jelek perangainya kepada istrinya, selalu merendahkannya, selalu mendoliminya dengan perkataan, dengan perbuatan, dan lain sebagainya, maka ini menunjukkan bahwasanya dia dalam keadaan tidak memiliki akhlak yang sempurna, tidak memiliki akhlak yang karimah yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhan fidina azani Allah wa iyyakum. Rasul alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, menerangkan, "La yafruku mu'min mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "La yafruku mu'min mu'minatan." Janganlah seorang mukmin mencerca, mencela mukminah. Mencerca, mencela istrinya yang mukminah. Jika dia mendapati sesuatu yang dia tidak sukai, bisa jadi dia akan ridho pada sisi yang lain. Akhan fi din azan ya Allah wa iyyakum. Maka hadis ini menunjukkan betapa besar bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar kita seluruhnya bisa memperhatikan kedudukan kita, bisa memperhatikan pergaulan kita kepada istri-istri kita. Astagfirullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain beliau sebagai seorang nabi dan juga rasul, selain beliau sebagai seorang pemimpin kaum muslimin, selain sebagai seorang pemimpin negara Islam, beliau dari sisi yang lain adalah seorang sosok suami yang mulia, yang senantiasa membahagiakan istri-istrinya. Beliau adalah orang yang paling mengetahui bagaimana cara untuk bisa membahagiakan istri-istrinya. Dan beliau adalah orang yang penyayang, orang yang terbaik akhlaknya kepada istri-istrinya. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menyebutkan, ya Aish, hadza Jibril yukri'uki salam. Fakultu, wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Wa taro ma la ara. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, memanggil beliau wahai Aish, menyebut dengan kata Aish, sebutan kesayangan. Aish, wahai Aish, ini Jibril, beliau memberikan salam untukmu. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Engkau melihat sesuatu yang aku tidak lihat. Akan fidina azani Allahu ayyakum. Dan juga Rasul alaihi salatu wassalam memanggil istrinya dengan sebutan Humairah. Disebutkan oleh Ibnu Athir di dalam An-Nihayah, kata beliau, kenapa disebut Humairah? Ya, karena beliau adalah seorang wanita yang putih kulitnya. Dan disebutkan oleh yang lain bahwasanya beliau memiliki kemerah-merahan, putih yang kemerah-merahan. Oleh karenanya beliau disebut dengan Humairah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sangat menyukai dengan sebutan yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Dan hal ini adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Memanggil dengan ungkapan, dengan sebutan, dengan panggilan yang baik, dengan panggilan yang menggembirakan hati istrinya. Ya. Akhan fidin azan ya Allah wa iyyakum. Dan juga Rasul alaihi salatu wassalam dikenal dengan sosok seorang yang penyayang kepada istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ihda nisa'ihi wa huwa sha'ib. Wa huwa sha'ib. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mencium salah seorang istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Ya. Disebutkan oleh ahli ilmu, dalam keadaan berpuasa saja beliau dalam keadaan melakukan kebaikan dengan mencium istrinya, apalagi di luar dalam keadaan di luar puasa. Akhan fidina azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Dan juga sebagaimana yang dikisahkan oleh Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika hajjatul wada, beliau dalam keadaan tertimpa sakit parah. Kemudian kata Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, adani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi waja'in asfaitu minhu 'alal maut. Telah menjengukku Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hajjatul wada, ketika aku sakit parah. Ya. Dan aku merasa bahwasanya aku akan wafat. Ya. Dan kemudian Sa'ad Ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sakit parah sebagaimana engkau melihatnya. Dan aku memiliki harta, ya. Dan aku memiliki ahli waris, yaitu seorang putri. Kemudian apakah aku boleh menginfakkan harta 2/3 dari hartaku? Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak boleh. Bagaimana kalau setengahnya? Tidak boleh. Bagaimana kalau sepertiganya? Ya, boleh. Ats-tsuluts katsir. Kata Rasulullah SAW, sepertiganya pun itu sudah banyak. Ya. Kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wassalam, walasta tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajh Allah subhanahu wa ta'ala illa ujirta biha hatta luqmah ya taj'aluha fi thimratik. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidaklah engkau memberikan nafkah ya yang engkau berharap dengannya pahala, mengharapkan pahala, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali engkau akan diberikan ajar dengan sebabnya. Sampai pun suapan kepada istrimu. Akan fi dina azan ya Allah wa iyyakum. Suapan makanan kepada istri kita adalah sesuatu yang bisa menilai atau bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga suapan, perkataan yang bagus, akhlak yang mulia, bisa menumbuhkan rasa cinta istri kepada kita, menumbuhkan rasa kebahagiaan pada dirinya. Oleh karenanya ikhwan fillah na'azakumullah, dengan apa yang tadi disebutkan, maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, agar senantiasa membimbing kita, senantiasa berbuat baik kepada istri-istri kita, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita agar senantiasa berada di atas jalannya, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita di atas Islam dan sunnah. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimissalah.